Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fikhi karya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin alhamdulillah di pembahasan pemberian orang sakit. Dan kemarin kita bahas terkait dengan permasalahan, yaitu persamaan antara pemberian orang yang sakit itu sama dengan pemberian orang yang mewakafkan hartanya yang lain. Dan kemarin kita sebutkan hukum pemberian ini adalah sama dengan hukum wasiat, disamakan dengan wasiat dari 6 sisi, 6 hukum. Kita sudah sebutkan pertama bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala tidak boleh diberikan kepada ajnabi, yaitu selain ahli warisnya, melebihi sepertiga. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua, ini kemarin yang kita baca tapi sempat putus karena tidak bagusnya jaringan kemarin. Kata beliau rahimallahu ta'ala, as-sani, yang kedua, annal hurriyata tujma'u fi ba'dil abid bil qur'ah idza lam yafi thuluth bil jami' lil khabar. Beliau katakan bahwa al hurriyah disatukan pada sebagian budak dengan di qur'ah diundi apabila budak itu tidak mencukupi sepertiga, yaitu berdasarkan khabar, kata beliau, itu berdasarkan hadis tadi, hadis yang kita sebutkan kemarin bahwa ada seorang meninggal, dia bebaskan budaknya sementara dia tidak punya harta kecuali budaknya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya menjadi sepertiga. Maka Nabi membebaskannya dua dan tetap menjadikan budak sisanya itu 4 orang. Jadi ini sama. Jadi kalau nanti tidak mencukupi sepertiga di qur'ah, diundi, siapa yang dikeluarkan? Siapa yang dikeluarkan? Ini masya Allah terkait dengan hukum persamaan antara pemberian dan hibah, itu pemberian orang sakit ini. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, as-salif, yang ketiga persamaannya, persamaan yang ketiga antara wasiat dan pemberian, kata beliau, annahu idha a'taqa abadan ghairu mu'ayyan au mu'ayyan fa'ashkala ukhrija bil qur'ah. Masya Allah, ini yang kita katakan tadi, bahwasannya apabila dia membebaskan budaknya ya, tapi tidak tertentu, misalnya dia punya budak 3, dia hanya bilang, saya bebaskan 1 budakku, tapi tidak dia pastikan siapa dari budaknya itu. Au mu'ayyan atau dia bebaskan budaknya tertentu, tapi fa'askala. Iya. Tapi dia muskilah, artinya enggak, dia lupa misalnya budaknya yang mana dia bebaskan. Maka ukhrija bil qur'ah. Maka dia keluarkan dengan cara qur'ah. Dia keluarkan dengan cara qur'ah. Qur'ah artinya apa? Diundi. Siapa yang keluar namanya, maka itu yang dibebaskan. Siapa yang keluar namanya, maka itu yang dibebaskan atau diberikan kepada orang yang tadi diwasiatkan untuk diberi. Ini masya Allah persamaan, ini sama dengan wasiat juga seperti itu. Sama juga dengan wasiat, seperti itu hukumnya. Seperti itu hukumnya. Jadi kalau ada misalnya seorang mewasiatkan suatu dari barangnya, dari rumahnya misalnya, atau dari kendaraannya, tapi dia tidak ta'yin, tidak tentukan mana dari barangnya itu yang diwasiatkan. Maka nanti setelah dia meninggal, ahli warisnya melakukan qur'ah, undian. Mengundi apa dari hartanya itu yang diberikan. Yang dikeluarkan sesuai dengan wasiat tadi. Sesuai dengan wasiat dari yang berwasiat. Ini masya Allah persamaan antara pemberian. Orang yang sedang sakit, yang dikhawatirkan dia meninggal dari sakitnya itu, dengan orang yang berwasiat. Ini persamaan ketiga. Ar-Rabi persamaan keempat. Annahu yu'tabaru khurujuha minas thuluth halal maut. Falau ataku abdan la mala lahu siwa au tabarru'a bihi thumma malaka indal maut di faqimatihi tabayyana annahu ataqa kullah hina taqihi wa kana ma kasabahu ba'da dhalika lahu wa in sara 'alaihi daynun yastagriquhu lam ya'tik minhu syai' wa lam yasihu tabarru'uhu bih. Ini masya Allah persamaan berikutnya. Kata beliau rahimallahu taala, yang keempat persamaan antara pemberian orang yang sedang sakit, yang mengkhawatirkan ya dirinya akan meninggal dengan sakitnya tersebut, bersamaannya dengan wasiat bahwasannya dianggap khurujuha minas thuluth halal maut. Katanya keluarnya, dikeluarkan dari sepertiga itu dianggap ketika dalam keadaan dia meninggal. Artinya kata beliau rahmallah, falu ataku abdan lama lalahu siwa. Seandainya kata beliau, dia bebaskan budaknya yang mana dia tidak punya harta kecuali itu saja. Au tabarru abi, atau dia memberikan percuma. Dia tidak bebaskan tapi dia berikan kepada orang lain. Summa malaka indal maut di faqimati. Kemudian dia memiliki ketika dia meninggal melebihi harga budak itu. Maka tabayyana annahu ataqa kullah hina itaqihi. Masya Allah. Di sini kata beliau jelas, langsung dia bebaskan seluruhnya ketika dia bebaskan tadinya. Artinya misalnya contoh, kita contohkan, mungkin bisa dipahami, dan ini pembahasan memang hanya hayalannya untuk masa kita sekarang ini. Kenapa? Karena tidak ada budak sekarang. Tapi anggaplah kalau kita punya harta. Kita contohkan dengan harta, jangan dengan budak. Kalau penulis beliau contohkan dengan budak. Anggaplah kita katakan Abu Ahmad, dia punya harta, hanya satu-satunya hartanya adalah motornya misalnya. Dia tidak punya harta selain itu. Tapi dia wasiatkan, kalau saya meninggal, motor saya ini saya wasiatkan untuk Ahmad. Misalnya. Apakah dianggap ini sementara dia tidak punya harta kecuali itu? dilihat keadaannya saat dia meninggal. Apakah dia meninggal tidak punya harta kecuali itu? Atau ketika dia meninggal malah dia dapat harta banyak sebelum dia meninggal? Nah, ini dilihat. Kalau dia tidak punya harta sampai meninggal kecuali motornya itu, tidak boleh. Kecuali sepertiga saja. Tapi ketika dia meninggal, sebelum dia meninggal langsung dapat harta banyak, maka dianggap tadi itu hibahnya, wasiatnya. Diberikan seluruhnya. Ini prakteknya. Ini Masya Allah. Wa kana ma kasabahu ba'da dzalika lahu. Dan apa yang dia usahakan setelah itu ya miliknya. Dia hanya bebaskan yang dia hanya berikan tadi yang dia wasiatkan. Setelah itu menjadi miliknya. Yang dia usahakan setelahnya. Wa in sara alaihi dainun yastagriquhu lam ya'tik minhu syai. Tapi kata beliau kalau dia punya utang yang melilitnya maka dia tidak membebaskan darinya sedikit pun. Wa lam yasihu tabarruhu bih. Dan tidak sah dia memberikan, menyumbang hartanya tadi itu. Kenapa? Karena hak untuk membayar utang itu lebih wajib daripada hibah atau wasiat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Warisan saja yang wajib dibagi oleh ahli waris. Allah ingatkan, min ba'di wasiatin yusina biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Ini Masya Allah. Ini persamaan antara pemberian saat dia sakit. Yang dengan sakitnya itu dia akan meninggalkan dunia. Dan dengan wasiat. Ini persamaan selanjutnya. Ini yang keempat. Kemudian beliau katakan, lihat. Walau wassa bisyai'in falam ya'khudhul musolahu zamanan kuwima alaihi waktal mauti la waktal ahdi. Masya Allah. Seandainya dia wasiatkan sesuatu. Kemudian yang diwasiatkan kepadanya itu tidak diambil di waktu itu, maka ditakwim. Dihargai barang itu waktu saat dia meninggal. Bukan saat dia mengambilnya. Saat dia meninggal, bukan saat mengambilnya. Misalnya contoh ya. Contoh, kita kembalikan lagi contoh ke Abu Ahmad. Dia wasiatkan sepertiga dari hartanya, misalnya anggaplah sepertiga dari harta yang ada adalah motor, motornya. Tapi setelah meninggalnya Abu Ahmad, Ahmad yang diwasiatkan untuknya motor tadi tidak ambil motornya. Beberapa waktu setelah meninggal. Maka sekarang kalau diambil, dihargai dengan harga saat diambil atau saat dia wasiatkan? Ini pembahasan kita. Maka di sini dikatakan oleh beliau waqtal maut la waqtal ahd, yaitu waktunya meninggal bukan waktu dia mengambil. Waktunya meninggal bukan waktunya mengambil. Ini Masya Allah. Ini hukum. Ya, terkait dengan persamaan dari iya wasiat dan pemberian ketika seorang ya, ketika seorang akan meninggalkan dunia ini di sakit saat dikhawatirkan dia akan meninggal dari sakitnya tersebut. Iya. Ini persamaan yang keempat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, iya. Al-khamis yang kelima. Anna kaunahu warithan yu'tabar halatal maut fihima. Masya Allah. Ini persamaan antara wasiat dan pemberian. Iya. Anna kaunahu warithan yu'tabar halatal maut fihima. Bahwasannya keberadaan dia sebagai warithan, pewaris dari harta yaitu dianggap saat dia meninggal pada keduanya. Artinya gini, kalau ada orang mewasiatkan suatu barang kepada orang lain, kapan baru boleh diambil wasiatnya itu? Itu pertanyaan kita. Maka jawabannya setelah meninggal. Ini kemarin perbedaan antara hibah dengan wasiat. Demikian pula tadi itu, pemberian yang dia berikan saat dia sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggalkan dunia. Iya. Ini masya Allah. Jadi dia dianggap saat dia meninggal saja. Saat dia meninggal. Adapun kalau di masa dia masih hidup, maka ini boleh dia rujuk dari pemberian itu, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Jadi sama antara pemberian, beda ya saat sehat dengan saat sakit yang dikhawatirkan dia meninggal darinya. Lihat prakteknya kata beliau, falau a'ata akhahu aw wassalahu wala waladalahu fawulidalahu ibn sahatil atiyatu wal wasiyah walau kana lahu ibn famata batolata. Kata beliau rahmallahu ta'ala, seandainya dia memberikan kepada saudaranya atau dia wasiatkan kepada saudaranya, waktu itu dia tidak punya anak, kemudian setelah itu lahirlah seorang anak, maka kata beliau rahmallahu ta'ala, sohatil wasiyah wal sohatil atiyah wal wasiyah, maka sah pemberian dan wasiatnya. Misalnya tadi dia tidak punya anak, saat dia sakit, akhirnya dia wasiatkan sepertiga dari hartanya. Setelah itu alhamdulillah lahir anaknya, maka sah juga, tetap sah wasiatnya itu, lahirnya seorang anak yang dia miliki itu tidak membatalkan wasiatnya, kecuali dia sendiri membatalkannya, seperti yang kita kemarin katakan, kecuali sendiri dia sendiri yang batalkan pemberiannya. Ini masya Allah. Walau kana lahu ibn famata. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, walau kana lahu ibn famata, seandainya dia punya anak kemudian dia meninggal, batolata, maka keduanya batal. Keduanya batal. Iya. Ini sama dengan wasiat. Ini tentunya kalau hartanya, semua yang dia wasiatkan itu seluruh dari hartanya. Adapun kalau dia hanya wasiatkan sepertiganya, tetap juga sah. Ini perbedaan kelima. Persamaan kelima. Persamaan yang keenam, asadis yang terakhir. Persamaan antara wasiat, iya, dan atiyah, fi maradil maut, annahu la yu'tabar raddul warathati wa ijazatuhum illa ba'dal maut fiha. Masya Allah. Bahwasanya tidak dianggap ketika ahli waris mengembalikannya atau mengijazahkannya, kecuali setelah meninggalnya. Ini pada keduanya sama. Karena kenapa? Selama yang memberikan ini masih hidup, berarti kewenangan pada dia. Yang berkuasa atas harta itu adalah dia, bukan ahli warisnya. Jadi ahli waris tidak boleh membatalkan wasiat dari orang tuanya. Ya. Demikian pula tidak boleh juga membatalkan pemberian yang diberikan, disumbangkan percuma oleh orang tuanya. Ini masya Allah persamaannya. Setelah itu kata beliau rahmallahu ta'ala, wa tufarikul wasiyal atiyah fi ahkamin arba'ah. Itu setelah beliau membahas. Ya, setelah beliau membahas persamaannya, maka beliau membahas perbedaan antara wasiat dengan atiyah. Apa perbedaan antara wasiat dengan atiyah? Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa tufarikul wasiatul atiyata. Wasiat berbeda dengan atiyah fi ahkamin arba'ah. Pada empat hukum. Pada empat hukum. Apa itu? Beliau akan sebutkan satu-satu. Kata beliau, annal atiyata tanfudu min hiniha. Masya Allah. Bahwasanya atiyah, namanya pemberian itu, langsung diberikan saat dia mau memberikannya. Ini pemberian. Misalnya, kita contohkan misalnya Abu Ahmad, dia bilang kepada Ahmad, saya berikan kepada kamu ini Ahmad, motor ini. Sudah, boleh Ahmad langsung ambil saat itu. Boleh Ahmad langsung ambil saat itu pula. Ini kalau pemberian. Itu contohnya tadi, beliau contohkan berupa budak. Falau a'ataku abdan, au a'toha insanan, au a'tohu insanan. Seandainya dia bebaskan budaknya. Seandainya dia membebaskan budak. Atau dia berikan kepada seorang. Ya. Dia bebaskan seorang budak atau diberikan kepada seorang. Sorol mu'tak huron. Maka jadilah yang dibebaskan itu merdeka langsung. Saat dia hidup. Wa malakahul mu'to wa kasabahu lahu wa kasbuhu lahu. Dan langsung dimiliki oleh yang diberi tadi. Dan apa yang dikerjakan oleh budak itu maka milik pihak yang kedua yang diberikan kepadanya tadi itu. Ini Masya Allah. Ini perbedaan pertama. Walau wasso bihi au dabbarahu. Sementara itu kalau dia berikan, sementara kalau dia wasiatkan atau dia dabbarahu. Tauntum dabbarahu yaitu dia bebaskan budaknya tapi dia ikat dengan kematiannya. Dia bilang kepada budaknya, kalau saya meninggal maka kamu merdeka. Itu namanya dabbar. Budak yang mudabbar. Ya. Nah, ini namanya diikat dengan kematiannya. Maka kata beliau rahmallahu taala lam ya'tik. Maka dia belum merdeka. Kenapa? Karena dia ikat dengan kematiannya. Walam yamlikuhul musalahu illa ba'dal maut. Tidak dimiliki oleh yang diwasiatkan untuknya kecuali setelah meninggal yang berwasiat itu. Ini perbedaan pertama. Wa ma kasabahu aw hadatha fihi min nama'in munfasil fahuwa lil waratsati. Dan apa yang dia usahakan atau muncul padanya berupa perkembangan pengembangan yang terpisah, ya, maka dia untuk ahli warisnya. Ini perbedaan pertama. Jadi kesimpulan dari perbedaan pertama ini, jadi kalau dia pemberian langsung diambil saat itu. Sementara wasiat, ya. Sementara wasiat dia dapatkan setelah meninggalnya si yang berwasiat. Ini sebagaimana nanti ya kita akan jelaskan dalam pembahasan bab wasiat. Karena ini Masya Allah sebenarnya belum jelaskan syaratnya babnya dulu, bab wasiat dulu baru ini perbedaan. Supaya kita paham wasiat itu apa. Ya, supaya kita paham wasiat itu apa. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti kita akan lihat pembahasan wasiat setelah ini. Asani yang kedua. Yang kedua yaitu perbedaan antara wasiat dengan atiyah. Annal atiyata yu'tabar qabuluha wa radduha hina wujudiha. Masya Allah. Bahwasanya pemberian dianggap diterimanya atau dikembalikannya ketika adanya itu barang. Ketika adanya itu barang. Iya. Ini Masya Allah. Dianggap diterimanya atau ditolaknya ketika barang itu ada. Ketika barang itu ada. Adapun ketika dia berikan sekarang misalnya tapi barangnya belum ada. Ya. Masih ada di kandungan misalnya. Buah masih ada di pohon. Ikan masih ada di lautan. Ini beda dengan jual beli ya. Walaupun barangnya belum ada boleh dia bilang saya akan berikan kamu ini. Dia janjikan. Boleh. Tapi dianggap dia tolak atau dia terima saat barang itu ada. Misalnya, saya bilang ke Ahmad, Ahmad, insya Allah hasil panen ini saya akan berikan kepada kamu satu karung misalnya. Maka nanti dianggap saya terima atau tolak ketika barang itu ada. Ketika barangnya itu ada. Ini masya Allah. Ini kalau atiyah. Ya, pemberian. Bukan wasiat. Beliau bilang ke atiyah sahih. Seperti pemberiannya orang yang lagi sedang sehat. Seperti pemberiannya orang yang sedang sehat. Sementara wal wasiatu la yu'tabar qabuluha wala radduha illa ba'dal mautil musi. Tentunya. Sementara wasiat tidak dianggap penerimaannya atau tolak penolakannya kecuali setelah meninggalnya yang berwasiat. Tentunya. Kenapa? Karena itu alasannya tadi, perbedaannya. Kalau pemberian boleh langsung diambil saat dia kasih, sementara wasiat kapan diambil? Setelahnya meninggal. Ini masya Allah. Atsalits, yang ketiga, yaitu perbedaan yang ketiga antara wasiat dengan atiyah, annaha taqwa ulazimatan la yamlikul mu'ti ar-ruju' fiha wal wasiyah lahu ruju' fiha mata syaa. Masya Allah. Annaha, bahwasannya annaha dia, yaitu atiyah, pemberian, taqwa ulazimah. Ini akad-akad lazimah langsung. Tidak boleh dia tarik kembali. Kenapa? Karena masuk dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Al-a'id fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali dari pemberiannya, itu sama dengan anjing yang menelan kembali muntahnya. Ini akad lazim. La yamlikul mu'ti ar-ruju' fiha. Tidak punya hak orang yang telah memberikan tadi itu, menyumbang tadi itu, untuk menarik kembali pemberiannya, sumbangannya. Tidak dibolehkan lagi. Sementara wal wasiatu lahu ruju' fiha mata sya'a. Selama belum meninggal, wasiat boleh dia menarik kembali wasiatnya kapan dia inginkan. Yang penting ingat, sebelum dia meninggal. Yang penting sebelum dia meninggal. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ar-rabi, yang keempat. Perbedaan yang keempat antara atiyah dan wasiat. Annahu yabda'u bil awal fal awal. Minha idha daqa thuluth an jami'iha. Bahwasannya dia mulai dari yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Kalau kurang dari sepertiga dari seluruhnya. Artinya gini. Ini ada kasus Abu Ahmad. Dia berwasiat. Dia memberikan satu barang. Dia janjikan sesuatu kepada, anggaplah kita contohkan tiga. Satu Ahmad, yang kedua Abdullah, yang ketiga Mubar. Ya, yang ketiga Mubar. Jadi Abu Ahmad menjanjikan kepada tiga orang itu. Satunya dia bilang kepada Ahmad, Ahmad, kalau saya punya hasil nanti, dagangan saya, bisnis saya lancar, saya akan beri kepada kamu 500 ribu. Kepada Abdullah 1 juta, kepada Mubar 1.500.000. Dia janjikan seperti itu. Meninggal, ternyata hartanya kurang dari sepertiga. Siapa yang duluan dikasih? Yang pertama, kemudian berikutnya. Seperti itu. Ini masya Allah. Ini kalau pemberian. Wal wasiatu yusawwa bainal awwal wal akhir minhu. Sementara wasiat itu disamakan antara yang pertama dengan yang terakhir. Itu perbedaannya. Jadi pemberian dilihat dulu. Siapa yang pertama dijanjikan? Siapa yang pertama diberikan kepadanya? Sementara wasiat sama saja. Antara yang pertama dia wasiatkan atau yang terakhir yang dia wasiatkan kepadanya. Ini masya Allah. Wa yadkhulu an-naqsu ala wahidin biqadri wasiyatihi. Dan masuk kekurangannya di atas salah satu dari mereka, ya tergantung kadar wasiatnya. Misalnya kalau kurang dari sepertiga hartanya, maka kekurangannya dihitung sesuai dengan bagiannya di wasiat. Sesuai dengan bagiannya di wasiat. Ini Masya Allah perbedaan ya, yang keempat. Ini empat perbedaan. Makanya kata beliau rahimallahu taala, sawa'un kana fiha itqun aw lam yakun, sama saja apakah itu berupa membebaskan budak atau tidak. Wa kadzalikal hukm fil ataya idza waqa'at duqatan wahidatan. Demikian pula hukum pada pemberian kalau terjadi langsung satu kali. Hukum pada pemberian kalau terjadi langsung satu kali. Sama maksudnya, dibagi saja tadi kekurangannya tergantung dari harta itu. Kekurangannya tergantung dari harta itu. Ini kalau terjadi satu kali. Adapun tadinya kalau pemberiannya itu bertahap, dia janjikan ini pertama, kedua, ketiga, keempat, maka dimulai dari yang pertama, kemudian kedua, kemudian berikutnya. Kemudian berikutnya. Adapun langsung sekaligus dalam waktu yang sama, maka dilihat juga bagi mereka haknya langsung dibagi rata, maksudnya sama dengan wasiat. Bagi rata sama dengan wasiat. Ini alhamdulillah selesai pembahasan ya, hibah serta pemberian orang yang sedang sakit atau orang yang berada di dalam ketakutan. Insyaallah besok baru kita lanjutkan, karena setelahnya langsung masuk ke kitab yang baru, Kitabul Wasoya, kitab terkait dengan pembahasan wasiat. Ini kita akhirkan besok, bagus supaya pembahasannya menyatu, tidak terputus dengan pembahasan setelahnya. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk melakukan pelajaran yang seperti ini, pelajaran online. Dan alhamdulillah ini sudah tidak video lagi, karena kita sudah bisa hanya dengan suara saja. Karena di sebelumnya terdapat keluhan, katanya kalau dari santri kalau pakai video katanya makan pulsa banyak. Ini alhamdulillah kita dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dimudahkan bagi santri yang ikut pelajaran untuk mendengarkan apa yang mereka tinggalkan karena adanya halangan yang tidak membuat kita tidak bisa duduk di pondok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.